been rotate friends tonight. Not tense, do whatever we want. We're young enough to say, oh, this is gonna be a good life. This is gonna be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. This city is a fight tonight. This could really be a good life, a good, good life. Few years or so, Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes there's bullshit that don't work. Now we have got our stories, but please tell me what there's to complain about. When you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Masih bersemangat kan? Gue agak-agak lemes nih. Maklum, udah siang. Panas pula. Ya, pas daripada makan siang yang lainnya ya. Yang belum makan kayak gue, jangan lemes gitu dong. Tetap semangat. Semangat mampir ke rumah teman atau tetangga. Susah bertamu. Nanti pasti ditawarin makanan. Gue bacain lagi nih requestan. Lagu barusan dari The Tampu. Dengan Republic, Good Life. Wih, lagu hari ini positif semua ya nuansanya. Gak tampu bilang kalau lagu ini gak diputar bakal di unfollow sama dia. Ampun, ini udah diputerin kok. Oke, balik lagi ke tema kita hari ini. Hal paling memorable apakah yang terjadi di hidup Anda? Karena cuma sekali dirasain. Kita udah dapat beberapa mention dari Olivia Kentebail. Memorable naik motor sama cowok tengah malam. Memorable naik motor sama cowok malam-malam dari Subang menuju Dago. Dingin-dingin hangat, pengen lagi, wah. Jadi inget waktu gue masih muda jadi tukang ojek. Coba tuh diajak dari Bandung sampai Jakarta, berani gak itu? Lanjut dari Hello Memel. Hello Memel, pada usia balita, waktu lagi main di Baby Walker, gue plus pula, dan gue main-mainin sampai belepotan kemana-mana. Gue sensor tadi bagian itunya ya, karena agak-agak menjijikan. Gila tuh anak. Sekarang masih Mel? Siapa tahu gitu main belepotan-belepotan kotoran. Ah. Terus ada lagi dari Cinan-Cinan. Halo Cinan. Dia bilang, hal memorable buat gue adalah saat pertama kali gue ketemu sahabat gue di Alpus untuk pertama kalinya. Wow, so sweet. Kayak gimana tuh ketemunya? Jadi sinetron gak? Ceritain dong, tweet ke kita lagi, sharing lagi. Dan ini kayaknya terakhir nih, dari Bantal lagi. Halo Bantal. Katanya, poster yang gue bawa-bawa pas nonton SS3 ditawarin sama Yesum. Siapa nih Yesum? Ini gue kenal. Ini termasuk memorable gak? Abis gak punya yang traumatis pembatasan nih. Menurut gue sih termasuk. Kayaknya nih Yesung nih artis Korea nih. Wah, keren. Kemarin kita baru siaran tentang Korean loh. Kalau misalkan belum dengar, cek aja di Tumblr kita, kerdas7.tumblr.com. Bisa juga nanti kamu reblog kalau misalkan punya Tumblr juga. Segitu dulu kali ya. Ingat ke Korean, gue jadi ingat salah satu request dari Olivia Kantabel tadi nih. Dia request Big Bang dengan Stupid Liar. Wow, Stupid Liar pula. Tetap stay tune bareng Kerdas FM bersama TJ Bob. Welcome back. Hi, do ladies. You already know what it is. You can the Big Bang. Demi 너무 바쁘다며 친구분들과 그냥 못 부탁해 차 한잔하게 잠깐이면 돼 또 맘 편하게 나는 남자답게 보이려고 했어 모르는 척했어 왜 계속 똑같은 패턴 너 내만 열면 거짓말을 뱉어 너는 안 너의 콜라 피노피오 너의 진심이 뭔데 나는 내게 뭔데 못 넘어가 이번엔 Monday to Sunday 중인 아닌 선택 Hey baby don't lie to me oh. Hey 내가 미쳐 혹시 돌아 돌아갈 수 있다면 좌절하는 내가 있다면 이미 늦은 널 힘들게 한 무엇에 지쳤을지 어쨌든 간에 사랑은 서로가 돼